بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup ini untuk bisa talabul ilmi di masjid ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rabbil alamin kaum muslimin rahim jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua manusia beribadah. Bahkan sedikit yang menjalani ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Yani sedikit yang mau beribadah sebagai bentuk syukur. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkannya kita melakukan ibadah. Itu adalah sebuah nilai yang sangat besar. Karena ternyata tidak semua orang bisa melakukan apa? Ibadah. Salat. Mungkin banyak orang yang salat tetapi tidak berjamaah. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak salat. Ternyata alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk bisa salat. Tepat waktu. Di masjid. Dengan berjamaah, dengan imam rawatib, ini hal yang menyejukkan, menyenangkan hati kita. Maka mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke kitab kita Mahiya As-Salafiyah. Sampai pada kalimat yang mana? Yang halaman berapa? Halaman 7. Aywa. Qala al-Hafidz Abu Ja'far atau Imam Bukhari wa ra al-Imam Bukhari fi sahih an 'Atha bin Sa'ib rahimahullahu ta'ala laqitu Abdullah bin 'Amr ibn al-'As فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعد صفاته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sampai sini kita dalam pertemuan telah lewat, berhenti dalam membaca kitab ini. Kita terjemahkan, Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari seorang yang bernama Atha Ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku satu hari pernah bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Maka aku berkata kepada beliau, akhbirni, beritahukan kepadaku tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat. Apakah sudah ada berita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab suci yang sebelumnya, bukan Injil, Taurat, kitab suci yang sebelum Injil? Apakah ada? Qala na'am. Beliau mengatakan, ajal, ya ada. Wallahi demi Allah, sesungguhnya beliau telah disebutkan keterangan tentang beliau dalam kitab suci Taurat. Yang disebutkan apa? Beberapa sifat-sifat dari beliau. Di antaranya, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada kalimat, anta abdi wa rasuli. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambaku dan utusanku. Beliau adalah hamba. Beliau adalah rasul. Dua jabatan ini yang dimiliki oleh Nabi kita, yang memberikan jabatan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti beliau sendiri sebutkan ketika beliau mengingatkan umat ini agar jangan bersikap berlebih-lebihan atau bersikap hulu terhadap diri beliau. Ada orang yang mohon-mohon kepada Rasul, yakni kuburan beliau, meminta-minta kepada beliau setelah beliau wafat. Maka Nabi mengingatkan, jangan kalian bersikap berlebihan kepadaku. Sebagaimana kaum Nasara bersikap berlebihan terhadap Nabi Isa. Ini. Nabi kita mengatakan, la tutruni kama tartun Nasara ibn Maryam. Jangan kalian bersikap berlebihan kepadaku dalam memuji, sebagaimana kaum Nasara berlebihan melampaui batas dalam menyikapi Isa ibn Maryam. Walakin kula, akan tetapi ucapkan oleh kalian tentang aku, aku ini adalah Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Nasara berlebihan dalam menghormati Isa sampai menuhankan Isa. Berlebihan dalam memuliakan para nabi dan para rasul, sampai diantaranya mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid, saya ulangi, membangun tempat ibadah di atas kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Ini adalah bentuk berlebihan. Allah Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala fa inna anhaakum an dhalik. Allah melaknat Yahud dan Nasara dikarenakan mereka membangun tempat ibadah mereka di atas kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Ini, maka ini termasuk perbuatan berlebihan. Maka Nabi mengingatkan hal itu. فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Ini berlebihan. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi kita tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Nabi kita adalah hamba, sebagaimana yang lainnya adalah hamba. Bedanya, kita tidak mendapatkan wahyu, adapun beliau mendapatkan wahyu. Disebutkan itu dalam Al-Quran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Katakanlah oleh wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Sama. Makan, minum, kehidupan, butuh ini, butuh itu, sama. Bedanya apa? Uhyilayya. Bedanya diwahyukan kepada wahyu. Kalau kepada kalian, tidak. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kita masih yang berikutnya. Samaituka al-mutawakkil. Aku memberi nama kepadamu dengan al-mutawakkil. Nabi kita memiliki beberapa nama. Ada Aqib. Nabi yang terakhir. Aqib adalah yang datang terakhir. Kemudian mutawakkil. Kemudian Ahmad. Kemudian Muhammad. Mustafa. Ini beberapa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yasin tidak termasuk ya? Tidak termasuk. Yang saya tahu tidak termasuk. Laisa bifadzin wala ghalidin wala sahabin fil aswaq. Di antara sifat beliau, beliau bukanlah orang yang berucap kotor. Wala ghalid, dan juga bukan sebagai orang yang kaku, berjiwa keras, pemarah, bukan. Wala sahab, dan beliau juga bukan seorang yang berteriak-teriak di pasar layaknya calo atau preman, bukan. Nabi kita orang yang baik tutur katanya, baik sikapnya. Baik di rumah maupun di perjalanan ataupun di pasar sekalipun. Beliau tidaklah seperti halnya kebanyakan orang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bahas satu persatu. Berucap atau berkata-kata. Dalam agama kita disunahkan atau disebutkan dalam sunnah Nabi. Kalau kita tidak bisa berucap baik, maka hendaknya apa? Diam. Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Di sini kaum muslimin, mengapa, apa kaitannya berucap dengan ucapan yang baik, yang santun, yang lembut, dijauhi ucapan yang kotor, yang jelek, yang mungkar. Kenapa? Apa kaitannya dengan beriman kepada Allah? Karena semua yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيدٌ. Tidaklah terucap lafaz oleh lisan-lisan kita, kecuali di situ terdapat raqib dan adid yang akan menulisnya. Sehingga cap sekecap, mong seomong, bahasa kitanya, kudu dipikir, atos-atos. Amar gimana badedipun pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita meyakini adanya hari akhir. Yakin, betul-betul? Yakin. Mesti niku yakin. Kalau tidak ada hari akhirat, buat apa hidup di dunia? Diperintahkan untuk baik, dilarang dari dosa. Kalau hanya setelah mati, isoran apa-apa, logong apa-apa. Pasti yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Itulah keadilan. Nah, kaitannya pun berucap dengan ucapan yang baik, kalau tidak bisa maka diam, niki menjing wonten akhirat. Nek teng alam dunia damel elek, maka nanti di akhirat akan menanggungnya. Misal seperti afatul lisan, keburukan yang muncul dari lisan itu kata. Yang pertama berdusta. Lembon ini ku dosa neng apa pak tangan apa sikil? Tangan neng lemboni lu, tangan lemboni. Mulut. Inilah yang melakukan dosa kedip. Itu dipertanggungjawabkan pak. Tapi kita mengatakan laisa minna man ghasyana, laisa minna man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk dari pengikutku. Wahai kaum muslimin, afat lisan sangat banyak. Buruknya yang muncul dari lisan sangat banyak. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak omongnya itu banyak salahnya. Jadi yang jenengan guru jagong mirengakan tok meneng bayi niku selamat pak. Mingsing kakek ngomong niku. Harus betul-betul dipikirkan ngomong apa. Bener apa salah. Kalau yang diomongkan salah kemudian diikuti akan mendapatkan dosa yang terus menerus. Tetapi kalau yang diomongkan falyakul khairan, ucapkan yang baik. Kalau enggak mampu maka diam. Jadi dalam perkara lisan tidak berarti kita nek kaya ki meneng bayu-bayu bareng-bareng meneng. Ya siapa sih arep ngomong? Nah, jadi lisan itu tidak berarti tidak kita bicara, tetapi kita diperintahkan berbicaralah dengan yang baik. Wa qulu qawlan sadidan. Ucapkanlah ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu kaum muslimin adalah ucapan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan yang baik. Dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'ad sembari memegang lisannya, "Kuf 'alaika hadza." Cegah olehmu ini. Mu'adz bin Jabal bertanya, apakah kita akan disiksa oleh Allah bisa bi al-sinatina dengan sebab lisan-lisan kita? Mu'adz bertanya, namanya seorang murid kepada guru bertanya, hal yang biasa, kok ini dipegangi dan mengatakan hati-hati ini, jaga ini. Loh, apa berbahaya? Maka alhamdulillah Mu'adz bin Jabal sudah bertanya tentang hal itu. Nabi menjelaskan wa kam minan nas, betapa banyak di antara manusia yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam, di mana akhirihim, pada muka-muka mereka nunjleb, bahasa kita nyata, dilempar plus masuk ke dalam neraka jahannam, bisa bibi al-sinatihim, itu semua disebabkan karena lisan. Karena itu lisan itu bahaya pak. Naik tangan terbatas pak. Mengana balungi. Naik lambe. Orang na balungi. Amar gini kena balungi. Angin lagi ngomong. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, peringatan hati-hati dari lisan. Karena akan ada wa anil abda la yatakallamu bi kalimatin la yulki laha balan wa huwa yahi biha fi nar jahannam. Akan ada, kata Nabi, orang-orang yang berbicara dengan lisan-lisan mereka dalam keadaan mereka tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh lisannya, ngomong enggak peduli, dalam keadaan dia tidak memperhatikan, dianggap sepele ucapan itu olehnya. ternyata hal itulah yang menyebabkan dia terlempar ke dalam neraka jahanam. Itu lisan, Pak. Lisan ini juga satu alat anggota tubuh yang bisa dengan mudah masuk Islam dan juga bisa dengan mudah keluar dari Islam. Masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Keluar dari Islam dengan kata-kata penghinaan kepada agama, maka keluarlah dia dari Islam sekejap. Maka kaum muslimin, Nabi kita adalah orang yang sangat-sangat berhati-hati dalam berbicara. Kemudian beliau memiliki sifat yang lainnya. Disebutkan sini, laisa bighalidh. Beliau bukan orang yang kasar, yang pemarah. Jenengan nate kesuh, mboten, Pak? Sering ya? Sering. Langganan. Kayak panganan bae, Pak, langganan. Hadirin kaum muslimin, marah itu ada dua. Marah yang syar'i dan marah yang hukumnya haram dalam agama kita. Sedikit saya sampaikan ini. Mboten apa, Pak? Bab tentang kesuh. Ya. Marah ada dua. Yang pertama, marah atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marah karena mengikuti amarah syaitan, bisikan syaitan. Marah karena Allah, contohnya pun apa? Membenci kemaksiatan. Membenci, kita marah kepada iblis. Karena iblis menyesatkan manusia. Marah mboten, Pak? Marah. Dengan kita menjauhinya, dengan kita menolak ajakannya, dengan kita menghindari perintahnya. Demikian pula dengan mereka-mereka pelaku kemaksiatan. Tukang miras, minuman keras, atau narkoba. Ini musuh. Mereka-mereka para penjudi, pezina, perempuan nakal, ataupun yang lainnya. Ini musuh, sampah masyarakat. Negara kita mengadakan perang melawan apa? Narkoba. Karena memang narkoba musuh. Demikian pula dengan pelaku-pelakunya, itu musuh. Maka kita marah kepada mereka. Karena narkoba itu merusak. Ini marah disebabkan karena memang atas perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita marah kepada kesyirikan. Dan kaum musyrikin dikarenakan dia menuhankan selain Allah. Dan Allah sangat murka kepada kesyirikan. Di antara buktinya Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Maka kita marah kepada kesyirikan. Itu sebagai bentuk iman kita. Sehingga kita menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Meninggalkan Tuhan-Tuhan yang dipersekutukan. Menjauhi tempat-tempat kesyirikan. Meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik. Kita tidak ikut serta. Tidak meramaikan dan tidak pula mendukung. Tetapi kita murka kepada mereka. Wajib itu di hati kita. Adapun dalam mengaplikasikannya, mewujudkannya sesuai dengan syar'i. Bukan dengan amarah. Bukan dengan emosi. Marah karena Allah itu bukan emosi, Pak. Bukan. Salah. Emosi itu syaitan. Membabi buta itu emosi. Kalau marahnya karena Allah ada aturannya. Ada aturannya. Sehingga kita singkatkan pembahasan ini sedikit. Marah karena Allah. Jikalau memang kita marah karena hal itu memang dibenci dan dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marah karena syaitan. Dulu pernah ada sebuah kisah contoh. Contoh kisah. Adanya dua sahabat yang saling marah. Karena urusan duniawi. Ketersinggungan dan sebagaimana manusia biasa. Ada marah di antara mereka. Kesuan. Dua orang ini kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah besar. Yang satu mukanya sudah merah, yang satu urat lehernya sudah muncul menunjukkan kegeraman dia. Matanya merah, wajahnya merah, yang satu sudah ngotot, pertentangan. Tapi dua orang ini datang kepada Nabi ingin mengadukan problematika itu, dan ini benar yang seperti itu. Jangan kemudian plak-plak data. Kesuh, nendang, mempiling, jangan. Tanyakan permasalahannya kepada ahli ilmi. Ceritakan problem ini supaya mendapatkan solusi yang baik. Maka Nabi memberikan yang pertama, innil a'lamu kalimatan laqalaha ladab anhu ma yajid. Aku mengetahui sebuah kalimat. Kalau seandainya kalian mengucapkan kalimat ini, akan sirna apa yang ada pada kalian, yakni amarah. Kalimat tersebut adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law qalaha ladab anhu ma yajid. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang emosi amarah syaitaniyah yang ada dalam hatinya. Ini sebagai dalil bahwa marah yang ada pada dia sekali itu adalah marah emosi dikarenakan hembusan syaitan. Sekedipun pahami kaum muslimin, kadangkala kan semereset teng hati, ngerti semereset pak? Waduh aku kesinggung gitu ya, aku ora terima aku. Dan tek mengek lah. Kesusing keberipun pak, wonten sing caget contohkan kesu teng ngriki pak. Kon kesu malah guyu angel iku. Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam perihal marah ini sangat hati-hati. Dia kalau marah karena ada di antara sahabat yang melanggar aturan Allah, baru beliau marah. Misal, di saat beliau marah, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah. Usama bin Zaid nangkep setunggal tiang musyrikin, ditangkap sama Usama bin Zaid. Yang ini musyrikin pak. Arab ditebas, musyrikin seperang. Dalam keadaan perang ini, yang namanya perang kalau tidak membunuh ya kan, dibunuh. Namanya perang pak. Al-Harb antara muslimin dan musyrikin. Usama bin Zaid menangkap salah satu di antara pasukan musyrikin. Ketika mau ditebas, mengatakan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, atau mengatakan la ilaha illallah. Usama bin Zaid manusia biasa, sangkanya Usama bin Zaid lah paling golemboan, benar jadi pateni lah. Nggih mboten nek njenengan kan jenengku mboten pak, mboten apa nggih. Enggak, kalau musuh nang wis keriti etok-etok dipateni tetap oleh Usama bin Zaid, dibunuhlah oleh Usama bin Zaid. Padahal sudah mengatakan kalimat apa? La ilaha illallah. Dilaporkan hal ini kepada Rasul. Maka Rasul marah besar. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan La ilaha illallah? Dimarahi besar oleh Rasul sampai Usama bin Zaid mengatakan Ya laytani lam akunu ba'd, duhai seandainya aku belum lahir waktu itu. Jadi tidak ada kejadian itu maksudnya pun pak. Kenapa? Karena ini pelanggaran syariat. Orang yang mengatakan La ilaha illallah haram darahnya. Ini tidak berlaku bagi teroris. Wong lagi sholat Jumat malah dibom, utuk kena dengkul pak. Tidak bisa melihat ini orang sholat berarti muslimin. Hukum asalnya muslimin. Siapa orang yang sholat kalau bukan muslimin? Apa kafirin yang sholat? Gak dipakai riwayat yang seperti ini oleh mereka. Padahal orang tadi musyrik, bukan muslim. Mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh dibunuh. Apalagi yang nyata-nyata muslim. Yang dia sholat sekian lama, diketahui bapak ibunya muslim. Tidak boleh dibunuh sembarangan. Tapi mereka loh, dasar teroris. Nembaki wong dardor, kayak nembaki apa, darah atau apa, kayak koboi saja, dardor. Wong udung pitik pak, ditembaki sekelumnya dewek. Muslimin menjadi korban. Inilah mereka, beda dengan ajaran Nabi. Nabi marah kepada Usama bin Zaid karena pelanggaran yang dilakukan olehnya. Walaupun Usama bin Zaid adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang dikenal dengan apa? Hibbu ibn Hibbu Rasulullah. Kekasih, anak kekasihnya Rasulullah. Zaid ibn Harith. Bapaknya Usama kekasihnya Nabi. Yang Rasul mencintainya. Tetapi marah Nabi dikarenakan pelanggaran terhadap syariat. Ini marah karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hari pernah ada tiga pemuda. Pemuda ini tidak berbuat maksiat, Pak. Tidak zina, tidak pula mencuri, tidak pula apalagi narkoba, miras, bukan. Tiga pemuda ini inginnya baik. Semangat ibadah. Tapi dimarahi oleh Rasul sejadi-jadinya. Karena ini problem sudah meluas, terdengar kemana-mana. Marahnya Nabi pun ditampakkan di umum. Untuk bentuk penasihatan secara umum. Karena nopo pak, pelanggaran tiga orang ini buntang buntik-buntik kerungu. Kalau masih sendiri-sendiri, nasihati pribadi. Tapi ketika kemungkaran ini sudah merebak dan butuh untuk dijelaskan, maka Nabi pun berbicara umum. Apa kisahnya kaum muslimin? Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna 'an ibadatihi. Ada tiga pemuda datang ke rumah istri-istri Rasul. Guna mereka bertanya tentang ibadahnya Rasul ketika di rumah. Kalau di masjid, para sahabat bisa melihat. Yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat adalah ibadah Rasul ketika di mana? Di rumah. Yang tahu adalah para istri. Maka mereka datang bertanya. Maksud bertanya itu apa? Untuk mengetahui apa yang Rasulullah lakukan, mereka ingin mengerjakannya. Main beton berarti ini, Pak? Saya ini. Tanya gimana Rasulullah dalam salat malam? Diberitahukan Rasul itu tidur, kemudian sepertiga malam terakhir bangun. Salat, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh tidur, kemudian azan subuh, baru kemudian beliau salat subuh. Diberitahukan lagi, Rasul itu puasa. Puasanya Rasul, kadangkala puasa seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kadangkala Nabi mencukupkan dengan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ini. Begitu diberitahukan oleh para istri kepada tiga orang ini, mereka menganggap, kok cuma sebegitu? Karena untuk kaluha, mereka ini menganggapnya sedikit. Lihat, waikum muslimin. Orang ini tidak ada ingin maksiat. Tetapi perbuatan yang dilakukan olehnya adalah perbuatan maksiat. Tetapi dia tidak memahami letak maksiat di puntang pundi. Perhatikan betul-betul pelanggaran yang ada. Sangat limit. Sangat tipis. Tiga orang ini mengatakan, Ka'anom taqalluha, Rasul kok cuma sedikit ibadahnya ya? Kurang banyak. Ama ana. Kemudian mereka mengatakan, dan ini dibeberkan kemana-mana. Adapun aku, orang yang nomor satu mengatakan, fa inni usalli lailan walam arqud. Aku akan sholat malam sepanjang malam tidak tidur. Hebat betul? Hebat. Yang kedua mengatakan wa inni asumud dahr walam uftir. Aku akan berpuasa sepanjang siang dan berkelanjutan terus. Hari ini puasa dari pagi sampai maghrib berbuka, besok puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa, terus nyambung. Yang ketiga mengatakan wa inni a'tazilun nisa. Yang ketiga mengatakan aku akan jauhi wanita. Aku tidak akan menikah. Aku akan habiskan waktuku untuk beribadah. Karena kalau menikah itu banyak kesibukannya. Oke, sibuknya betul Pak? Oke. Rufus Pak? Hadirin kaum muslimin, tiga orang ini tidak bermaksud maksiat. Tiga orang ini tidak bermaksud melakukan pelanggaran atau dosa-dosa besar. Mboten tak. Inilah yang terjadi pada ahlul bid'ah. Perhatikan ini. Tidak ada niat untuk maksiat. Adanya untuk beribadah bahkan. Nabi kita mendengar. Tidak langsung dari tiga orang itu. Tapi mendengar dari sahabat Nabi. Dilapori. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan tiga orang ini sudah kemana-mana ini. Sudah terdengar di pasar-pasar, terdengar tiga orang ini akan begini, akan begini, akan begini. Orang takjub, orang kagum. Ini bahaya harus diterangkan secara umum. Bahwa perbuatan ini salah. Di antara manusia menganggap baik. Di antara manusia menganggap semangat. Di antara manusia menganggap ini amal soleh. Maka Nabi memanggil tiga orang ini. Seraya beliau mengatakan dengan lantang. A'antum ladhi kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini, begini dan begini. Dipanggil dan para sahabat menyaksikan. Supaya para sahabat juga mendapatkan ilmu. Tentang tiga orang ini benar apa salah. Sahabat ya butuh talabul ilmi Pak. Butuh tidak? Butuh. Bahkan mereka selalu dengan Nabi dan mendapatkan ilmu. Dan kita membaca riwayat ini dari sahabat. Apa urus ya dengan Pak? Ya mboten. Sahabat yang mengisahkan kejadian itu. Nabi marah besar. Murka besar. Nabi kemudian mengatakan sebuah peringatan. Ala fa inni atqakum ilallah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Paling nomor satu takwa ya beliau. Gak akan mungkin ada orang yang bisa melebihi. Menyamai saja mboten saged. Napa malih kok melebihi. Gak ada Pak. Wa akhsyakum lahu dan aku orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnya tetapi aku ini usalli lailan wa arkudu. Aku ini sholat malam dan aku tidur. Wa inni asumu uftir. Aku ini orang yang paling takwa, aku berpuasa dan kadang aku tidak berpuasa. Aku ini juga atazawwajun nisa, menikahi wanita-wanita bukan hanya satu. Sekian banyak istri beliau, 9. Bahkan yang raja adalah 11 istrinya beliau. Masya Allah, ibu muslimin. Aku orang yang paling bertakwa. Coba lihat hadirin, di sini ada satu pelajaran penting. Jangan pernah berpikir Anda melakukan sebuah perbuatan itu lebih baik daripada sunnah Nabi. Jangan pernah berpikir. Kan kadang-kadang nih Pak ya. Rasul tidak mengamalkan. Wah aku yang lebih main berarti. Perihal contoh ini pun masalah setelah kematian. Nabi tidak melakukan apapun. Setelah adanya sahabat meninggal, dimakamkan. Istri beliau Khadijah meninggal, dimakamkan. Putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal, dimakamkan. Setelah pemakaman tidak ada. Maksud tidak ada apa-apa, Pak? Iya, tidak ada berbagai macam ini dan itu. Kosongan. Kosongan kayak bakso bae, Pak. Kayak kucing nih. Iya. Beli ngubur kayak kucing. Hadirin kaum muslimin, jangan pernah kita mengatakan perbuatan yang kita bikin, yang kita dadakan kali ini, yang Nabi tidak pernah melakukan, ini lebih baik daripada Nabi. Jangan. Karena tidak mungkin kamu menyamai imannya Nabi. Menyamai saja tidak. Apalagi belam. Woi. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi marah. Tapi karena agama ini dilanggar. Karena itu beliau marah dalam rangka kebaikan bagi tiga orang tadi. Dan juga kebaikan bagi kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai tiga orang tadi dibenarkan. Maksudnya ini, Pak? Nah, Nabi tidak marah-marah secara nyata. Memberikan peringatan secara terang-terangan. Mungkin akan ada di antara orang-orang yang menganggap itu baik. Nah, kayak gue orosan yang terosul. Ya, kita sih bisa baik kok. Akan ada sebuah kesimpulan singkat dosniku. Rasul kan anak turun, nenek mengi. Oh, sholat terus baik, lebih main. Puasa terus. Ya, puasa terus. Orang sang bojo, ngapa sih nyibukakan? Bojo nyibukakan, mboten, Pak. Damel repot, mboten. Damel repot, ning kepengin maning. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga kaum muslimin, kita sebagai umat beliau, mencontoh beliau. Bukan kita menyelisihi ajarannya beliau. Nah, hadirin kaum muslimin yang kita sebutkan tadi di atas adalah sebagai contoh bahwa beliau marah karena Allah. Bukan marah karena hawa nafsu. Orang yang marah kadang-kadang ya, tiang jaler kesuh kalian tiang estri. Kadangkala, dia mungkin sering malah melas temen si medon ya. Ampun Pak, melas. Nabi kita menasihati jangan seperti itu. Yang kita diperintahkan berkaitan dengan istri adalah istausau bini sekeran, nasihati dengan nasihat yang baik. Bukan untuk dimarahi. Bukan untuk dibentak, bukan untuk dipukul. Itu kalau sudah keterlaluan sekali. Dan itu ada tahapannya. Hadirin. Apa? Tuhan. Yang akan kami sampaikan di sini, kaum muslimin. Marah. Apabila itu muncul di hati kita, tahan. Karena itu adalah sifat calon ahlul jannah. Yang disebut dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Kadhimina Al-Ghaidha Wal-Afina An-Nas. Mereka-mereka yang akan menghuni surga Firdaus. Di antaranya adalah mereka yang mampu menahan marah. Dan suka memaafkan manusia. Mana ini, Pak? Ini apa? Karena itu pahalanya jannah Firdaus. Kalau kita marah kaum muslimin, kami ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita memberitahukan pahala bagi orang yang mampu menahan marah. Nabi kita mengatakan, "Laisa asyadidu bisur'ati, inama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang hebat dalam bergulat, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah ketika dia sedang marah. Itu kuat namanya. Untuk bisa kita menahan marah kaum muslimin, ada pahala yang menanti kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil para hamba-hambanya, "Man kadzama al-ghayza wa huwa qadirun ayunfidahu." Barang siapa yang dia menahan marah, mampu menahan emosi dalam keadaan dia mampu meluapkannya, mampu untuk melaksanakan marah itu, tapi dia tahan, maka nanti dia memiliki amah. Da'allahu ala ru'usil khala'ik. Da'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala ru'usil khala'ik. Allah akan memanggil dia nanti dia memiliki amah. Akan dipanggil dia di depan manusia yang banyak. Disebutkan dia sebagai orang yang mampu menahan marah. Sifat yang sangat terpuji. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan, dipertontonkan. Wah, ini orangnya hebat. Menahan marah. Sampai-sampai. Hatta yuhayiruhu minal huril in masya'a. Sampai-sampai dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang paling dicintai untuk diambil sebagai istrinya. Kon milih bidadari ayu kabeh, kon milih. Masya Allah. Bingung sing di sini ini, Pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Nabi kita mengajarkan tentang hal ini dalam banyak riwayat. Sehingga marilah kita menjadi orang yang marah pada tempatnya. Dan cara melampiaskannya juga sesuai dengan syar'i. Misal istri kita berbuat salah. Tidak kemudian dipukul. Tetapi kita dengan nasihat yang baik. Sekiranya dengan nasihat yang baik itu dia berhenti dan memperbaiki diri. Alhamdulillah. Bertahap. Ini dia kaum muslimin rahim jami'an. Tapi kita mengatakan la yafruqu mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya biha al-akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Karena bisa jadi ketika dia tidak suka dalam satu perangai perbuatan sang istri, tetapi banyak hal yang dia sukai, yang dia senangi dari istrinya. Sisi baiknya yang dilihat. Jangan sisi buruknya tok yang diingat. Hah? Demikian pula dengan istri terhadap suami. Suamimu itu manusia biasa. Penuh dengan kekurangan. Hakata kaum muslimin, marah itu bagian dari kehidupan kita. Tetapi ingat, marah kalau karena Allah itu beribadah. Tapi kalau marah karena emosi itu dosa. Kenapa dosa? Karena Anda mengikuti bisikan syaitan. Dan berakibat buruk. Berakibat buruk. Tidak ada marah karena syaitan berakibat baik. Berakibat buruk. Merugikan dunia wal akhirah. Maka Nabi kita kaum muslimin memiliki sifat yang indah. Ramah, tamah, ucapan yang baik, yang layin, ucapan yang lembut. Ini. Banyak hal tentang hal ini contohnya disebutkan oleh ulama kita. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal. Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berucap dengan ucapan yang sopan, yang layin. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun musuh. Tetapi Nabi Musa dan Harun dikatakan Allah faqula lahu qawlan layinan. Dan ucaplah engkau berdua dengan ucapan yang lembut kepada Fir'aun dengan harapan la'allahu yatadzakkar au yasha, semoga dia ingat diri dan takut. Tetapi Fir'aun, memang Fir'aun musuh. Yang menjadi pembahasan kita adalah dalam menyikapi orang itu dikedepankan sikap yang lembut, yang baik, yang santun. Orang tua kita, orang tua orang lain, dan yang lainnya. Sikapi dengan sikap yang lembut. Nabi kita mengharuskan itu. Di antara hadisnya beliau mengatakan, alaikum birifki, wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada satu keadaan, kecuali keadaan itu akan menjadi baik. Lemah lembut terhadap istri, istri terhadap suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Jenengan kepengen anaknya lemah lembut, Pak? Bagaimana caranya? Caranya kita sebagai orang tua berlemah lembut terlebih dahulu kepada anak. Mencontohi anak akan berlemah lembut kepada orang tua. Wong selawas-selawas, wong tua lebih kasar. Ngomong jelek kepada anaknya. Ya bocah ya kemutannya omongan kasar. Bahasa diomongi, kok itu li bocah ngomongnya halus ngomong tua. Ma, aku diajari kasar nang kowe, Ma. Ramane ngene. Saya tidak tahu yang halus kayak apa. Oh iya juga ya, kacang yo ren ninggal nalan jaran. Ha kada kaum muslimin. Mun ngisa dereng? Mun ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.